السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات para pemirsa TV Media Sunnah Aceh maupun yang mengikuti kajian ini di Aceh Tafaqquh Fiddin. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini. Kita memohon kepadanya dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama secara online atau dengan bahasa atau ya secara kopi udara. Maka semoga kembali ia mempertemukan kita di majlis ilmu agama dengan langsung secara langsung sehingga kita dapat saling bertatap muka di atas iman dan amal salih yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaih. Ikhwanul kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dalil-dalil yang boleh disebutkan dan tambahan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau ini Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh, sangat tegas dan sangat memberikan perhatian terhadap tauhid dan syirik, sehingga beliau tidak hanya menyuruh kepada tauhid tetapi beliau juga menyuruh, memerintahkan kita kepada sarana-sarana tauhid. Sebagaimana beliau tidak hanya mencegah, melarang dan mengingatkan kita dari syirik, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang dan memperingatkan kita dari setiap sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam syirik. Naam. Walaupun itu bukan syirik pada asalnya, tetapi tatkala hal itu menjadi sarana kepada syirik, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita darinya. Di antaranya adalah apa yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, yaitu memuji dengan pujian, memuji beliau dengan pujian-pujian yang dikhawatirkan akan menjerumuskan orang yang memuji tersebut ke dalam sikap ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji, walaupun kandungan dari kata-kata yang dia pakai masih ya benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan menjerumuskan mereka, pujian tersebut akan menjerumuskan mereka ke dalam sikap ghulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka, dan juga sebagai tawadhu' dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jalla wa ala. Baik, berikut ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menutup kitab tauhid ini dengan sebuah bab yang mengandung pembahasan asma wa sifat secara ringkas atau secara isyarat. Karena di dalam kitab ini beliau fokus membahas tauhid al-uluhiyah dan syirik dalam perkara al-uluhiyah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa kita setiap muslim dan muslimah wajib mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam tiga hal. Kita wajib berkeyakinan bahawa Allah yang Maha Esa dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, kita wajib mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam uluhiyah, dalam ibadah. Tiada yang kita ibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Tidak boleh kita memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah yang ada kepada selainnya. Dan yang ketiga adalah kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. di mana kita menetapkan untuknya nama-nama dan sifat-sifat yang telah ia tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih, sesuai dengan sebagai nama dan sifatnya yang hakiki, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil, dan tidak boleh ditolak. Nah, maka setelah beliau membahas kepada kita tentang keutamaan tauhid, kemudian bahayanya syirik, kemudian setelah itu beliau menerangkan kepada kita hakikat tauhid dan syirik, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, kesempurnaan-kesempurnaan tauhid. Ya, kemudian beliau juga menerangkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup pintu syirik serapat-rapatnya. Maka di akhir kitab ini beliau mengangkat sebuah bab yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat secara ringkas dan isyarat dengan beliau sebutkan sebuah ayat Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini insyaallah taala kita akan menamatkan kitab ini pada pertemuan ini insyaallah taala. Qala babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan yang sesungguhnya, dan bumi seluruhnya merupakan genggaman Allah Jalla wa'ala. Di dalam genggaman Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, langit-langit seluruhnya terlipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi ia dari kesyirikan yang mereka lakukan. Qala asy-syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Sisi kesinkronan bab ini dengan kitab tauhid adalah arada al-musannif rahimahullahu taala an yukhtima kitabahu bi hadzal bab aw an yukhtima kitabahu bi hadzal bab al-mushtamil ala an-nusus ad-dallati ala 'izmatillah wa khudu'il makhluqatilah. Al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menutup kitab beliau ini, kitab tauhid, dengan bab ini yang mengandung nas, mencakup nas, dalil-dalil yang menerangkan tentang keagungan Allah Jalla wa'ala dan ketundukan seluruh makhluk kepadanya. Mimma yadulu ala anhu wal mustahiqu lil ibadah wahda. Hal itu menerangkan bahwa Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Wa anna lahu sifatil kamali wa nu'utal jalal. Dan hal tersebut menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan. Ya. Oleh karenanya seluruh makhluk tunduk kepadanya, karena ia memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung lagi mulia. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah ayat ke-67 dari surat Az-Zumar, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, yukhbirullahu ta'ala annal musyrikina ma 'azzamu Allah ta'ala haqqa ta'zimih. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa mereka kaum musyrikin tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan yang sesungguhnya. Perhatikan, Allah tidak mengatakan mereka tidak mengagungkan Allah sama sekali. Kenapa? Karena memang hakikatnya, faktanya mereka mengagungkan Allah, tetapi yang Allah tiadakan adalah pengagungan yang sesungguhnya. Mereka salat, mereka haji, mereka umrah untuk Allah. Mereka bersedekah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Mereka membantu fakir miskin dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya. Mereka juga takut kepada Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah. Ya. Tetapi Allah tetap katakan mereka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. dan sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pengagungan-pengagungan yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala di atas itu terbatalkan, ya, menjadi tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala karena mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengagungan kepada Allah, atau bahkan hal-hal yang membuat amal soleh mereka yang karena Allah sebelumnya menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala tatkala mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam uluhiyah dan mengingkari sebagian nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Haythu abadu ma'hu ghairah, karena mereka juga beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan dikira kaum musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah. La, justru mereka dinamakan kaum musyrikin karena mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Walaupun mereka tidak mau mengakui bahwa kesyirikan yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah, mereka menamakannya dengan tawasul ataukah mencari syafaat seperti yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika ditegur oleh Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah tempat-tempat keramat, jangan menyembelih di situ, jangan mengelahap berkah di situ. Ya, jangan menitipkan ibadah kepada orang-orang yang telah mati. Mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami ke sini tidak sujud, tidak ruku, tidak minta hujan, tidak minta rezeki, tidak meminta jodoh, tidak meminta kesembuhan dan yang lain-lainnya. Tetapi tujuan kami ke sini semata-mata agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, cari syafaat, jadi tawassul. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, maka Allah katakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan pengagungan yang sesungguhnya. Wa huwal azimul ladzi la a'zama min, sedangkan Allah Jalla wa Ala adalah yang maha agung, tiada yang lebih agung daripada Allah Jalla wa Ala. Allah maha agung zatnya, sifatnya, nama-namanya, kekuasaannya dan perbuatannya. Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Maliku li kulli syai', yang menguasai segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qadrihi wa qudaratih, segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Wal makhluqatu kulluha bin nisbati ilaihi saghiratun haqiratun, seluruh makhluk itu kecil dan hina di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyun hamid. Wahai sekalian manusia, seluruh kalian butuh, perlu kepada Allah Jalla wa'ala, yang kaya maupun yang miskin, yang sehat maupun yang sedang sakit, seorang pejabat ataukah rakyat jelata, raja ataukah bukan, muslim maupun kafir, manusia ataukah hewan, semua mereka butuh kepada Allah, semua mereka kecil dan hina di sisi Allah. Tiada yang mulia di antara dari mereka di sisi Allah kecuali yang mau beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Jalla wa Ala. Thumma nazzaha nafsahu an syirkil musyrikin wa tanaqusil jahilin. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Jalla wa Ala mensucikan dirinya dari kesyirikan kaum musyrikin yang telah menyekutukannya dalam uluhiyah, padahal mereka meyakini Allah lah yang Maha Esa dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini. Ya. Watanaqusil jahilin, dan Allah mensucikan dirinya dari celaan, ya, orang-orang jahil, ya, karena kejahilan mereka, mereka tidak menyadari bahwa ucapan mereka itu adalah bentuk celaan terhadap Allah Jalla wa'ala, ya, dengan mentakwil nama-nama dan sifat-sifatnya, bahkan sebagian mereka menolaknya dengan alasan ingin meniadakan keserupaan antara Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Namun karena kebodohan mereka, ya, justru ya, tujuan mereka mensucikan Allah tersebut justru merendahkan, melecehkan dan menghinakan Allah Jalla wa'ala. Nah, qala tanbih, ya, tanbih, peringatan yang sangat penting dari Syekh Shalih Al-Fauzan berikut ini. Kata beliau, madhabus salaf, aqidah ulama salaf, fi qawlihi ta'ala, dalam tentang firman Allah Jalla wa'ala, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was-samawati matwiyatun biyaminih, dan bumi seluruhnya dengan apa yang ada di dalamnya dan di atasnya adalah genggaman Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, dan seluruh langit merupakan lipatan atau dilipatkan dengan tangan kanannya, sampai akhir ayat. Ayat yang seperti ini dan yang lainnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan suatu sifat bagi Allah Jalla wa'ala, apakah itu sifat dzatiyah, ya, berkaitan dengan zatnya, ataukah sifat yang berkaitan dengan masyiahnya, ataukah sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang Allah sifati dirinya dan Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Maka kata beliau, imraruhu kama jaa ma'tiqadi ma dala 'alaihi min ghairi tahrifin wala takyif, itu diterima sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang tersurat dari ayat dan hadis tersebut, dengan meyakini kandungan makna dari ayat dan hadis tersebut, tidak seperti al-mufawwidhah ahlu tafwid yang hanya menerima lafadznya saja tetapi tidak mau meyakini kandungan makna yang ada di dalam lafadz dari Al-Qur'an dan hadis tersebut. Sejatinya mereka ingin menyatakan diri mereka ummi, la ya'lamuna al-kitab illa amani, mereka tidak mengimani, tidak mengetahui dari Al-Qur'an, dari kitab, kecuali hanya lahwi. Nah, min ghairi tahrif, itu semuanya kita yakini sebagai nama dan sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, tetapi dengan tanpa mentahrif, menyelewengkan makna yang tersurat kepada makna yang tersirat. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena memberikan atau memalingkan makna yang zahir dari suatu ayat dan hadis kepada makna yang bukan zahir, ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, menyelisih nas yang ditunjuk oleh ayat dan hadis tersebut. Yang ketiga, menyelisih jalannya para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwil ayat-ayat sifat. Dan cukuplah hal tersebut sebagai bukti kesesatan dan penyimpangan seseorang tatkala dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tatkala dia menyelisihi jalan, tatkala dia menyelisihi nas, suatu makna yang tegas dan gamblang dari Al-Quran dan hadis, dan tatkala dia menyelisihi jalan ya para as-salaf. Wala takif, dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika manusia, karena kita hanya mampu memperbagaimanakan sesuatu itu dengan sesuatu yang pernah terlihat oleh mata, pernah terdengar oleh telinga, dan pernah terbesit di dalam hati. Ketika disebutkan kepada kita sebuah mobil, maka yang terbayangkan di dalam benak kita bentuk mobil tersebut adalah sesuai dengan suatu bentuk yang pernah terlihat, terdengar, atau terbesit oleh kita. Dan itu tidak mungkin kita lakukan pada hakikat sifat Allah Jalla wa'ala. Oleh karena sifat Allah tidak boleh diperbagaimanakannya hakikatnya. Kita mengimani Allah memiliki sifat istiwa, turun, tangan yang hakiki, tetapi tidak boleh kita perbagaimanakan bagaimana bentuknya, hakikatnya. Kenapa? Karena tidaklah kita memperbagaimanakan sesuatu melainkan kita akan memperbagaimanakannya, menyerupakannya dengan sesuatu yang pernah terlihat, terbesit di hati kita, atau terdengar oleh telinga kita. Dan hakikat sifat Allah tidak pernah terbesit di hati kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Yang pernah terbesit di dalam hati kita, terlihat oleh mata kita, dan terdengar oleh telinga kita Yang bisa kita bayangkan adalah sesuatu yang sifatnya makhluk. Oleh karena kapan seseorang memperbagaimanakan hakikat sifat Allah, sifat Allah ya hakiki, memiliki hakikatnya, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Dan tidaklah kita mulai membayang-bayangkan hakikat sifat Allah Jalla wa'ala, melainkan kita akan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ya. Karena hakikat sifat Allah belum pernah terlihat oleh kita, belum pernah mampu terbesit belum pernah mampu kita ya pikirkan dengan hati dan pikiran kita. Kapan kita memikirkannya, membayang-bayangkannya, maka pasti kita akan menyerupakannya dengan sifat makhluk, karena hanya sifat makhluk yang pernah terlihat ya oleh kita. Wal ahadith wal atharul atiyah tufassiruha wa tuwaddihuha. Hadis-hadis dan asar-asar yang beliau sebutkan berikut ini akan menafsirkan dan menjelaskan ayat ini, bahwa sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan untuk dirinya di dalam ayat ini itu adalah sifat yang hakiki, yang harus diterima, harus diimani sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, dengan tanpa ditakwil, tanpa diperbagaimanakan, apalagi menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan lebih buruk lagi atau tidak kalah buruknya adalah menolaknya. 6. Qala al-athaniya, pelajaran peringatan yang kedua. Ma yustafadu min hadhihi al-ayah yati ba'd dhikri ma yata'allaqu biha min al-ahadith al-waridah fi hadha al-bab. Adapun faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat ini maka akan kita sebutkan setelah ini dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini untuk menjelaskan ayat di atas. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Ja'a habrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Suatu ketika seorang ulama Yahudi, Habr, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Lihat, tiada akhlak dari orang-orang Yahudi padahal mereka ulama. Kenapa hal ini? Karena kesombongan mereka. Orang itu tidak berakhlak, tidak mau memuji orang yang mulia. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kejahilannya, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dia ajak bicara tersebut yang di depannya itu adalah orang yang mulia. Ya. Karena kejahilan, seperti Arab-Arab Badui. Oleh karenanya, ya, Arab-Arab Badui ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Kasar dengan Nabi, tetapi Nabi memaklumi mereka. Nabi tidak marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka Badui, jauh dari bimbingan ilmu. Tinggal di tengah-tengah padang pasir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, jauh dari majlis ilmu agama. Yang kedua, ya, sebab ya, kedua yang membuat sebagian orang tidak berakhlakul karimah, tidak memuliakan orang yang mulia adalah kesombongan. Adalah kesombongan. Contohnya ini, orang-orang Yahudi mengetahui akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar. Nabi akhir zaman, nabi yang nabi penutup seluruh para nabi dan para rasul sebelumnya. Tetapi karena kesombongan dan hasad ya, dari mereka, mereka tidak mau memanggil ya Rasulullah. Ya. Dan Allah ya berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Janganlah kalian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan di antara kalian. Kalau kita memanggil orang lain, kita panggil namanya. Kalau Rasulullah enggak boleh dipanggil ya Muhammad, harus dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kecuali bukan panggilan ya, misalkan kita menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan panggilan, tidak termasuk larangan. Tapi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu tidak boleh seorang memanggilnya kecuali dengan sifat kerasulan atau kenabian. Tapi karena ulama Yahud, walaupun mereka berilmu, adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh dan dengki sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat dari surat Al-Baqarah dan yang lainnya, maka mereka memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala usbu'. Banyak metode bacaan untuk kalimat usbu' ya, boleh dibaca usbu', usba', usbi'. Ya. Pada hamzah boleh tiga harakat, pada ba juga boleh tiga harakat. Naam. Di dalam kami mendapatkan di dalam kitab kami bahwa Allah Jalla wa Ala akan menjadikan seluruh langit di atas satu jemarinya. Wal aradhina ala usbu'. Seluruh bumi dengan tujuh lapisnya, dengan apa yang ada di dalamnya, di atas satu jari jemarinya. Wasyajara ala usbu'. Seluruh pepohonan di atas satu jari jemarinya. Wathara ala usbu'. Wathara artinya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, at-turab an-nadwi wa la'alla al-murad bihi huna al-ard. Tanah dan permukaan bumi di atas satu jemarinya, jari jemarinya. Wasairil khalqi ala usbu', dan seluruh makhluk berada di atas satu jari jemarinya. Fayaqul, kemudian ia berfirman, anal malik, akulah maharaja. Setelah ulama Yahudi ini menyampaikan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an-nawajidhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sehingga terlihat nawajidhu, ya, gigi manis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Atau gigi gerahamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawajidh, addu 'alaiha bin nawajidh. Ya, gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembenaran kepada ucapan ulama Yahudi tersebut. Oleh karena kata Abdullah bin Mas'ud, tasdiqan liqaulil habar, Nabi tertawa karena membenarkan ucapan ulama Yahudi tersebut. Kenapa Nabi membenarkannya? Apakah karena ulama Yahudi yang menyampaikannya? La, karena sesuai dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Setelah itu beliau pun membacakan firman Allah yang di atas tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah. Dan sungguh mereka kaum musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya, dan bumi seluruhnya merupakan genggamannya pada hari kiamat. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim disebutkan, wal jibala wasyajara ala usbu', gunung-gunung dan pepohonan seluruhnya di atas satu jari jemari Allah Jalla wa'ala. Thumma yahuzzuhun, kemudian Allah Jalla wa'ala menggerak-gerakkan mereka. Fayaqul, kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, anal malik, anallah, akulah maharaja dan akulah yang berhak diibadahi satu-satunya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat al-imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaj'alu samawati ala usbu' wal ma'a wath-thara ala usbu' wasairil khalqi ala usbu'. Allah Jalla wa'ala menjadikan seluruh langit di atas satu jari jemarinya, air dan bumi, ya, atau permukaannya di atas satu jari jemari, dan seluruh makhluk di atas satu jari jemari. Akhrajah, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala wa li Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yathwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna. Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat melipat, ya, melipatkan seluruh langit, kemudian Allah Jalla wa Ala mengambilnya dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah yang maharaja. Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh? Ainal mutakabbirun, di manakah mereka orang-orang yang sombong? Thumma yatwi al-aradhina sab', kemudian Allah Jalla wa Ala melipat tujuh lapis bumi. Thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi, kemudian Allah Jalla wa Ala mengambilnya dengan, ya, shimalnya, tangan kirinya. Kalimat shimal di sini, ya, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama hadis tentang kesahihannya, ya, dan tidaknya. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan ini adalah riwayat yang sahih. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wakil ta yadaihi yamin, dan kedua-dua tangan Allah Jalla wa Ala adalah yamin, ini untuk menerangkan bahwa shimal yang merupakan sifat Allah Jalla wa Ala yang hakiki baginya itu tetap penuh kesempurnaan, tidak seperti sifatnya makhluk, ya. Tangan makhluk kalau dikatakan kanan dan kiri ya, langsung seorang memahami terbesit ke dalam benaknya bahwa tangan kiri itu tidak lebih sempurna daripada tangan kanannya. Adapun Allah Jalla wa'ala, Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna dan Allah tersucikan, ya, dari segala kekurangan. Demikian pula sifat-sifatnya. Nah, ya, demikian pula sifat-sifatnya, ya. Dan permasalahan sifat Allah Jalla wa'ala adalah tauqifi, mesti dibangun di atas dalil dan harus diterima dan tidak boleh ditolak karena akal. Nah, thumma yaqul, kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, alal malik, akulah maharaja, aynal jabbarun, dimanakah orang-orang yang som, orang-orang yang ya angkuh, aynal mutakabbirun, dan dimanakah orang-orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2788 dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Mas samawati sab'un wal ardu wal arduna sab'un fi kulli rahman illaka khardalin. Innaka khardalatin fi yadi ahadikum." Naam. Ya. Di sini tertulis fi kalli ar-Rahman, ya. Sepertinya terjadi salah cetak yang dalam kitab yang lain disebutkan mas samawati sab'un wal arduna sab'un fi kaffir Rahman. Ini yang benar, ya. Fi kaffir Rahman, ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Jarir kata Syekh Utsaimin tersebutkan fi yadillah. Ya. Ya, ini sifat yang sama, sifat al-kaf, ya, tangan, ya, atau telapak tangan dari untuk Allah Jalla wa'ala yang Allah sifati dirinya dengannya dan sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh diperbagaimanakan dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, ya. Maka barang siapa yang kitab yang ditulis fi kalli, ini sepertinya terjadi kekeliruan pada percetakan. Yang benar adalah fi yadillah, ya, fi yadir rahman atau fi kafir rahman. Tidaklah seluruh langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis di dalam genggaman Allah Jalla wa'ala, di dalam tangan Allah Jalla wa'ala, illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, kecuali seperti khardalah di dalam tangan salah satu di antara kalian. Apa itu khardalah? Habbatun saghirun saghiratun jiddan, suatu biji yang sangat kecil, dan menjadi sebuah perumpamaan dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dalam bahasa kimia atau bahasa fisika adalah atom, ya. Tapi kalimat atom tidak diketahui di masa itu. Perumpamaan sesuatu yang sangat kecil di masa itu dipahami dengan kalimat khardalah atau zarrah. Fama ya'mal mithqala zarrah, ya, sebuah biji yang sangat kecil, kalau zarrah semut yang sangat kecil. Ini menerangkan kepada kita keagungan Allah Jalla wa'ala dan kebesaran zat dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali. Makna hadis dan athar di atas secara global adalah dzakara 'alimun min ulama'i al-yahudi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajidunahu fi kitabihi mit-taurah min bayani 'azamatillah. Bahwa ada seorang ulama Yahudi menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah mereka dapatkan di dalam kitab mereka, yaitu Taurat, tentang penjelasan keagungan Allah Jalla wa ala dan kecilnya makhluk dibandingkan keagungannya Allah Jalla wa ala, wa anhu yadha'uha ala asabih, dan bahwa Allah Jalla wa ala akan meletakkan seluruh makhluknya di atas jari jemarinya. Fa wafaqahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan apa yang mereka sampaikan tersebut, dari apa yang mereka dapatkan dari kitab Taurat mereka. Wasurra bihi, dan Nabi pun menjadi bahagia, senang. Kenapa senang? Karena sesuai dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an. Iya. Bukan senang bisa ngobrol dengan ulama Yahudi, ya. Orang dia belum Islam dan dia juga tidak masuk Islam. Kebahagiaan Nabi di sini bukan karena jumpa dengan ulama Yahudi, tetapi karena, ya, apa yang mereka sebutkan itu sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Wa tala ma yusaddiquhu min al-Qur'anil Karim alladhi anzalahu Allahu 'alaihi. Dan kesesuaian apa yang mereka beritakan dengan Al-Qur'an itu bukan ya menunjukkan bahwa Nabi bangga dan senang ya tatkala sesuai dengan Yahudi dan Nasrani ya, dan minder tatkala tidak sesuai dengan Yahudi dan Nasrani lah, tetapi itu sebagai bantahan dan argumen terhadap mereka ya. Mestinya mereka beriman kepada Nabi dan mengimani Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an kitab yang benar dan membenarkan apa yang ada di dalam Taurat yang belum diubah-ubah oleh mereka. Ya. Jangan dipahami dengan ini ya, seorang berusaha untuk mempertemukan antara agama Islam dengan yang lainnya. La al-yauma akmaltu adalah agama yang paling mulia, dan kita tidak perlu minder ya apabila seluruh agama di dunia ini ya tidak mencocoki Islam atau bahkan memeranginya. Bahkan Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bangga dan bahagia dengan Islam ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Hadis di atas menerangkan kepada kita keagungan Allah Jalla wa'ala dan hina kecilnya makhluk jika dibandingkan oleh Allah, jika dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala ya. Zat Allah lebih besar, maha besar dari seluruh makhluk. Tiada makhluk yang lebih besar dari Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, kekuatannya ya, kekuatannya, penglihatannya, pengetahuannya juga maha besar. Tiada yang lebih besar sifatnya daripada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana tiada yang lebih besar zatnya daripada zatnya Allah Jalla wa'ala. Apabila kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita baca kitab-kitabnya, yang kita percaya akan janji-janji yang ia sebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti demikian keagungannya, maka masihkah kita bersandar kepada selainnya? Tidakkah kita kembali kepadanya yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya? Tidakkah kita kembali kepadanya dengan doa? Tidakkah kita kembali kepadanya dengan taubat? Tidakkah kita kembali kepadanya dengan memohon dan meminta dan bersandar hanya kepadanya? Apakah kita masih membutuhkan selainnya untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat ini? Nah, cukuplah Allah untuk kita. Qul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakanlah cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku menyerahkan segala urusanku. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah dengan dan juga melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama, maka Allah akan senantiasa cukup untuknya. Naam. Qala yang kedua, anna man asyraka bihi subhanahu lam yaqdirhu haqqa qadrih. Ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa orang yang menyekutukan Allah, melakukan dosa syirik kepada Allah, dia belum memuliakan Allah dengan pemuliaan, pengagungan yang sesungguhnya. Walaupun dia berkeyakinan mengimani Allah lah yang maha esa, Allah maha mulia, Allah maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Walaupun dia salat, dia haji, dia umroh, dia sedekah, kalau dia masih melakukan syirik, sejatinya dia belum mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan yang sesungguhnya. Faedah yang ketiga dari ayat dan hadis di atas adalah isbatul yadaini wal asabi'i wal yamini wal shimali wal kafi lillahi subhanahu wa'ala ma yaliqu bi jalalih. Ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat dua tangan, jari jemari, ya, sifat yamin, kanan dan kiri, dan telapak tangan bagi Allah yang maha suci sesuai dengan keagungannya Allah. Ingat, sifat-sifat tersebut kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang telah memberitakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat tersebut kita yakini sebagai sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan ya Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Maksudnya tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika kita. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, sebagaimana kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat yang hakiki. Dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata kalau kita menetapkan sifat tangan, jari, jemari, telapak tangan untuk Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan kepadanya, kenapa Anda berkata? Maka kita katakan kepadanya, yang pertama, berarti kalau demikian Allah dan Allah telah menyerupakan dirinya dengan makhluknya, karena Allah sendiri yang menetapkan sifat tersebut untuknya. Yang kedua, kita katakan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, karena Rasulullah yang mengkhabarkannya. Yang ketiga, kita katakan berarti seluruh ulama, para ulama salaf dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena mereka semua yang sepakat menetapkan sifat tersebut sebagai sifat yang hakiki bagi Allah jalla wa ala. Maka pasti ahli ta'wil tersebut akan berkata, oh enggak, kalau ayat dan hadis itu kita tetapkan, itu sifat Allah, tapi harus kita ta'wil. Kita harus ta'wil. Maka sebelum dia menyebutkan alasan untuk membenarkan ta'wilnya, kita katakan terlebih dahulu, berarti ya, Anda lebih berilmu daripada Al-Quran, di mana Al-Quran setelah menyampaikan sifat-sifat tersebut sebagai sifat yang hakiki, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan ta'wilnya. Anda lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak mentakwilnya. Anda lebih berilmu daripada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta empat imam mazhab yang mereka tidak mentakwilnya. Mungkinkah? Kalau Anda menyatakan mungkin, Anda murtad, karena Anda mengaku lebih berilmu daripada Allah, mengaku lebih berilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda mengaku tidak lebih berilmu, maka kewajiban Anda ikuti yang lebih berilmu daripada Anda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, itu para sahabatnya. Kalau dia beralasan, aduh maksud kita baik, apa yang baiknya Mas Bro? Hayapa meduah. Apa tujuan Anda yang baik? Dari mentauhid, oh tujuan kita baik supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena kalau kita katakan Allah memiliki sifat tangan, kayaknya menurut perasaan berarti Allah serupa dong dengan makhluknya, karena sifat tersebut ada pada makhluknya. Menyamanana pegah abah, berarti sifat 20 hanya dah pegah naba Allah, karena sifat 20-nya pinaba makhluk. Berarti kalau demikian, kita tidak boleh menyatakan Allah memiliki sifat mendengar, melihat, mengetahui. Bahkan kita tidak boleh menyatakan Allah memiliki sifat wujud, zat. Kenapa? Karena makhluk pun punya sifat zat, makhluk pun punya sifat wujud, makhluk pun punya sifat mendengar, melihat, dan mengetahui. Pasti dia akan, oh beda Pak Ustaz. Beda apanya Mas Bro? Beda apanya Pak Kiai? Beda apanya? Beda apanya? Terangkan. Maka dia akan menyatakan, oh enggak, kalau sifat mendengar dan melihatnya Allah, itu berbeda dengan sifat melihat mendengarnya makhluk. Kita katakan, kenapa Anda tidak katakan juga hal yang sama pada sifat Allah yang lainnya? Kita katakan sifat tangan Allah, ya, ada sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, tidak sama dengan sifat tangan makhluk yang penuh kekurangan. Ya, kalau dikatakan, oh beda, kenapa beda? Yang menyatakan ini sifat Allah adalah dirinya sendiri dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang menyatakan sifat mendengar, melihat dan yang lain-lainnya sebagai sifat Allah, juga Allah dan Rasulnya. Kenapa yang ini kita terima dan tidak kita ta'wil, sedangkan yang satu lagi tidak kita terima atau diterima kemudian dita'wil? Berbicara tentang sebagian sifat Allah Jalla wa'ala adalah berbicara tentang seluruh sifat Allah. Apabila sebagian sifat Allah kita terima, kita yakini sebagai sifat yang hakiki, apakah itu sifat zatiyah ataukah sifat fi'liyah, sebagai sifat yang hakiki bagi Allah dan tidak kita ta'wil seperti mendengar, melihat dan mengetahui wujud, ya, zatnya Allah, maka seluruh sifat yang lainnya juga demikian, karena semuanya adalah sifat Allah, semuanya juga Allah yang memberitakannya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, barakallahu fiik. Yang berikutnya adalah yang keempat, anna hadhil ulum al-jalilah allati fit tawrat baqiyatun 'inda al-yahudi alladhina fi zaman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha wa lam yuharrifuha. Bahwa ilmu-ilmu yang mulia ini, ilmu-ilmu yang mulia ini yang ada di dalam Taurat masih ada di sisi Yahudi. Mereka, ya, memiliki beberapa akidah mereka yang sahihah, yang lurus, yang ada dalam Taurat itu masih terjaga sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak mentahrifnya, karena ya, tidak semua Taurat itu palsu, sebagaimana tidak semua kandungan Injil itu telah dipalsukan oleh mereka. Tapi yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma yuharifunahum min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Mereka telah ya, mengubah-ubahnya ya dengan tangan-tangan mereka. Oleh karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau mereka membicarakan sesuatu, jangan langsung kalian dustakan dan jangan pula langsung kalian benarkan, karena bisa jadi yang kalian dustakan itu benar dan yang kalian benarkan itu dusta. Nah, kalau yang kita cari adalah petunjuk, maka petunjuk Al-Qur'an lebih sempurna. Jika yang kita inginkan adalah kebaikan, maka kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf sebaik-baik kebaikan. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah, faedah yang kelima dari hadis dan dari ayat dan hadis di atas adalah tafardullahi subhanahu bil mulki wa zawalu kulli mulkin li ghairihi. Bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Esa dengan kerajaannya. Nah, dan seluruh kerajaan selainnya akan hilang. Ya, dan kerajaan mereka pun di bawah kerajaannya Allah Jalla wa Ala. Di dunia apalagi dia di akhirat, hanya saja di dunia ini mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk dinamakan raja, untuk dipanggil raja, masih diberikan kesempatan ya oleh Allah ya, dan masih diulur-ulur oleh Allah Jalla wa Ala untuk bersikap sombong dengan kerjaan mereka. Adapun di hari kiamat, ketika seluruh langit dan bumi digenggam oleh Allah Jalla wa Ala, berada di dalam genggaman Allah Jalla wa Ala di atas jari jemarinya, dan Allah menyatakan anal malik, akulah yang maha raja, anallah, akulah sesembahan yang berhak diibadahi, ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang pernah congkak, yang pernah angkuh dengan kerajaannya di dunia, wa ainal mutakabbirun, dan di manakah orang-orang yang sombong, maka semuanya terdiam, tiada satupun di antara mereka yang berani menjawab saya raja, walaupun ketika di dunia dia pernah menjadi raja nomor satu di dunia. Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam mencipta seluruh makhluknya dan seluruh kerajaan itu akan hilang. Ya, tiada yang tersisa kecuali kerajaannya Allah Jalla wa Ala. Adapun kerajaan-kerajaan yang masih tersisa dan masih ada sampai hari ini dan hingga hari kiamat yang di dunia ini, itu semuanya juga di bawah kekuasaan Allah Jalla wa Ala, di bawah kehendaknya Allah Jalla wa Ala. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jam sudah 5:30 sore dan kita masih ada kajian nanti insyaallah taala live dalam maghrib sampai isya, dan juga karena saya punya jadwal juga pada isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Sisa sedikit lagi dari pembahasan bab ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok sore. Barakallahu fikum. Nah, ada hal yang mau disampaikan teman-teman di Zoom? Tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.